Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini setelah kita bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita. Mudah-mudahan ini adalah awal kebaikan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan perhatian terhadap yang namanya waktu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting untuk kita ketahui bahwa begitu besar perhatian agama kita, agama Islam, terhadap yang namanya waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di beberapa tempat di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila menampakkan cahayanya. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah menutupinya. Wal fajri wa layalin ashri, demi fajar dan hari-hari yang sepuluh. Dan banyak lagi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam, perhatian syariat terhadap yang namanya waktu, dan betapa kita diperintahkan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waktu adalah umur kita. Sedangkan umur adalah sesuatu yang paling berharga. Harta yang tiada bandingannya milik kita. Tetapi uniknya harta ini meskipun besar, tetaplah dikatakan kecil. Meskipun panjang masanya, tetaplah dikatakan pendek. Apa yang telah berlalu dari umur kita tidak akan pernah kembali lagi. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan penggantinya. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita bahwa umur adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i hisalin." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya tentang empat hal. An umrihi fima afnah, akan ditanyakan tentang umurnya untuk apa digunakan. Wa an syababihi fima ablah, akan ditanyakan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabah, dan akan ditanyakan tentang hartanya dari mana ia peroleh. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan akan ditanyakan tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Pernahkah kita berpikir di satu waktu, dari waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita 24 jam, pernahkah kita merenung, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita muhasabah, sudah kita gunakan untuk apa umur kita ini? Sementara yang mengatur urusan umur itu hanya Allah. Kita tidak bisa meminta sesuatu yang lebih kepada Allah. Pernahkah kita muhasabah? Pernahkah kita merenung? Ya Allah, saya sudah berada di usia 50 tahun. Apa yang sudah saya lakukan di dalam Islam ini? Pernahkah kita mempertanyakan kepada diri kita hal yang seperti itu? Banyak di antara kita lupa, banyak di antara kita lalai. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, awalam nu'ammirkum, bukankah kami yang telah memberikan umur kepada kalian? Berapa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Berapa? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita 60 tahun. Jika di antara kita sudah ada di usia tersebut 60 tahun, maka tidak ada kesempatan lagi untuk berleha-leha. Segera dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi pertanda bahwa sebentar lagi ajal akan datang. Apabila di antara kita ada yang usianya justru malah lebih dari 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan masa ajal kita. Jangan kita sia-siakan, gunakan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Jadikan sisa waktu itu untuk taqarrub ilallahi azza wa jal, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal, banyak muhasabah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Apabila di antara kita ada yang usianya baru 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, jangan pernah berpikir bahwa kesempatan hidup kita masih lama. Jangan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala justru akan menjemput kita esok hari atau setelah kita semua bubar dari tempat ini. Kita tidak tahu. Jangan pernah berpikir bahwa jarak dari 20 tahun hingga 60 tahun itu lama. Jangan pernah berpikir bahwa jarak dari 30 tahun, dari 40 tahun ke 60 tahun itu jarak yang jauh, jarak yang lama. Jangan pernah berpikir seperti ini. Karena sesungguhnya kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu dekat masanya. Tidak jauh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan buistu wassa'ah kahatain. Jarak antara aku diutus dengan akan datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Berarti sesungguhnya dekat sekali masanya, tidaklah lama. Karenanya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya umur yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat yang sangat-sangat berharga kepada kita dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dikeluarkan juga oleh imam-imam hadis yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan igtanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Syababaka qabla haramika, gunakan kesempatan mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihataka qabla saqamika, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu di mana kamu sakit. Ghinaka qabla faqrika, gunakan waktu di mana kamu memiliki kekayaan sebelum kamu jatuh miskin. Faragaka qabla sughlika, gunakan waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Wahyataka qabla mautika, dan gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah 5 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita untuk senantiasa kita jaga. 5 perkara ini adalah masa muda, kemudian kesehatan, kekayaan, waktu luang, dan kesempatan hidup. 5 perkara ini adalah 5 perkara yang dapat menopang jalannya kehidupan kita di dunia. Dengan 5 perkara ini kita bisa berbuat sesuatu. Dengan 5 perkara ini kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan dalam kehidupan dunia. Tetapi seringnya kita lupa, seringnya kita lalai. Ketika kita ada di masa muda, kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan masuk ke masa tua. Ketika kita diberikan kesehatan, kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan sakit. Ketika kita kaya, kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan miskin, kita akan menjadi orang yang fakir. Ketika kita ada di waktu yang luang, banyak kesempatan, kita tidak pernah berpikir bahwa kita suatu saat akan dihadapkan kepada masa-masa di mana kita sibuk. Ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyaknya di antara kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan mati. Padahal Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan dijemput oleh kematiannya. Ya. Wajar jika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Kenapa? Kenapa manusia dikatakan benar-benar dalam keadaan rugi? Karena mereka tidak mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memanfaatkan dengan baik masa muda, tidak memanfaatkan dengan baik kesehatan, kekayaan, waktu luang, dan kesempatan hidup. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Masa muda adalah masa di mana kita mempunyai kekuatan. Masa muda adalah masa di mana kita punya kesemangatan yang tinggi. Masa muda adalah masa di mana kita banyak mempunyai kesempatan. Masa muda adalah masa kekuatan. Memang inilah yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui firman-Nya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan kalian daripada awalnya lemah, yaitu masa anak-anak. Thumma ja'ala min ba'li dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian kuat. Ini artinya kita memasuki masa muda. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita setelah kuat itu kembali lemah dan tua renta. Ini artinya kita memasuki masa tua. Jadi kekuatan masa muda yang kita miliki itu berada di tengah-tengah antara dua kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah ketika kita di masa kecil, kemudian kelemahan yang kedua adalah ketika kita masuk di waktu tua. Masa muda adalah tamu yang tidak akan pernah berkunjung lagi kepada kita. Jadi masa muda ini kesempatannya hanya satu kali saja. Selama hidup kita, kita tidak akan pernah menjadi masa muda lagi setelah kita melewatinya. Karena itu hendaknya kita gunakan dengan baik masa muda ini untuk sesuatu yang bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan pengorbanan yang besar terhadap Islam sebagaimana para pemuda di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebut saja di antaranya ada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum sahabat Mus'ab bin Umair ini mengenal Islam, sahabat Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang hidup dengan kemewahan. Mus'ab bin Umair adalah orang yang kaya, keluarganya pun kaya raya. Nyaris sempurna kehidupannya, ditambah lagi paras yang tampan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Mus'ab bin Umair ini kalau keluar dari rumahnya, maka para pemudi itu berjajar di pinggir jalan demi ingin melihat wajah Mus'ab bin Umair. Bukan hanya itu saja, Mus'ab bin Umair kalau keluar kemudian menuju ke suatu tempat, maka orang-orang yang berada di tempat itu akan tahu kalau yang datang ini adalah Mus'ab bin Umair, meskipun mereka tidak melihatnya. Dari apa mereka mengetahuinya? Dari bau minyak wangi yang dikenakannya. Minyak wangi yang sangat mahal harganya tentunya. Bukan minyak wangi yang sekali oles 5 menit hilang, tapi minyak wangi yang mahal harganya. Mus'ab bin Umair kehidupannya diliputi dengan kemewahan royal dalam hal dunia. Ketika Islam datang, Islam kemudian masuk ke dalam relung hatinya. Islam mempengaruhi pola pikirnya sehingga terjadi perubahan yang drastis dari gaya kehidupan Mus'ab bin Umair. Islam telah merubahnya. Bangkit kesemangatannya sebagai seorang pemuda untuk memberikan jiwanya sepenuhnya untuk Islam. Ia bergabung bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam, dan hal ini membuat heran ibunya. Kenapa Mus'ab bin Umair mau mengikuti orang miskin dan bergabung bersama dengan orang-orang miskin? Bukankah kehidupannya tidak ada kekurangan sedikit pun? Ibunya kemudian memenjarakan Mus'ab bin Umair dan memborgolnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Mus'ab bin Umair mampu melepaskan diri dari kungkungan ibunya, kemudian menggabungkan diri kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak para sahabat yang masuk Islam melalui tangannya. Mus'ab bin Ubair rela mengorbankan harta yang menjadi bagiannya. Ia tidak peduli masa mudanya sudah tumbuh menjadikan dia seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam nuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Seorang pemuda yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana pengorbanan yang kita lakukan terhadap Islam, terhadap agama ini? Kita ini sudah muslim sejak kita dilahirkan. Ibu bapak kita muslim. Apakah ada perubahan yang positif dalam diri kita ketika kita sudah mengenal Islam jauh sebelum Mus'ab bin Umair mengenalnya? Tentu kalau kita berbicara tentang latar belakang kita berbeda-beda, tapi itu bukan hal yang harus kita bicarakan. Yang terpenting adalah harus adanya perubahan dalam diri kita ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Kita harus mengupayakan untuk menjadi para pemuda yang amanu billah, beriman kepada Allah, seperti para pemuda Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Sampai di mana pembelaan kita terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam? Lihat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang begitu gagah berani, seorang pemuda yang rela mengorbankan jiwanya demi menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya ketika Nabi hendak hijrah dan dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Demi menyelamatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali bin Abi Thalib rela berkorban menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaring di tempat tidurnya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa, karena bisa saja dirinya terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi itu bukan halangan bagi seorang sahabat Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu masih muda belia. Belum lagi sahabat Usamah bin Zaid, di usianya yang masih sangat muda, belumlah melebihi 20 tahun, Nabi alaihi salatu wasalam sudah percaya kepadanya bahwa Usamah bin Zaid mampu menjadi pemimpin sebuah pasukan untuk menyerbu kota Romawi. Padahal di tengah di dalam pasukan itu ada sahabat Abu Bakar, ada juga sahabat Umar ibn Khattab. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam percaya kepada sahabat Usamah bin Zaid karena keteguhannya, karena kehebatannya, karena keimanannya. Inilah contoh dari sosok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemuda yang betul-betul menggunakan waktu mudanya untuk Allah, untuk agama Allah, berkorban untuk agama Allah, untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang masih muda, sampai mana pengorbanan kita? Justru kebanyakan di antara kita lalai dengan masa muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, padahal kesempatannya hanya satu kali. Ingat, kesempatan masa muda itu hanya satu kali, tidak dua kali, tidak tiga kali, cuman satu kali. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kepada kita bahwa kalau kita sudah melewati masa muda itu artinya kita akan berhadapan dengan situasi yang sulit, di mana kita akan kembali lemah seperti halnya awal mula kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Kalau sudah lemah, kita tidak bisa berbuat banyak. Beda ketika kita ada di masa muda, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesemangatan. Ya. Ikhwanifuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sihataka qabla saqamika. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sehat adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak ada yang mengetahui kadar nikmat sehat ini kecuali orang-orang yang sakit. Tolong tanyakan kepada mereka, kunjungi rumah sakit, ya. Tanyakan apa yang mereka inginkan. Semua pasti akan menjawab, kami ingin sehat, ya. Tidak ada yang tahu kadar nikmat sehat ini kecuali orang yang sakit. Makanya dikatakan, ya, ada sebuah perumpamaan bahwa as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu ibarat mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat, yang tidak ada seorang pun dapat melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Makanya orang yang sakit itu cita-citanya hanya satu, bisa sehat. Karena sudah melihat bahwa sehat itu ibarat mahkota yang ada di atas kepala orang-orang sehat. Ironisnya orang-orang sehat tidak bisa melihat mahkota itu, ya. Makanya banyak di kalangan mereka yang melupakan kesehatan dan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demi menjaga kesehatan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh, jangan kalian lukai, jangan kalian binasakan diri-diri kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat sayang kepada kalian. Ironisnya banyak orang yang justru menghancurkan kesehatan yang didapatnya. Banyak orang yang minum khamr, ya. Banyak orang yang hobi narkoba, ya. Banyak orang yang hobi melakukan hal-hal yang justru menghancurkan kesehatannya. Padahal Allah sangat sayang kepada kita. Allah ketika menciptakan kita, kemudian memberikan kesehatan kepada kita, ya. Seharusnya kita gunakan nikmat sehat ini. Karena kita tidak akan selamanya sehat. Kehidupan dunia itu hanyalah hari yang diputar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia itu hanyalah hari yang kami putar di tengah-tengah manusia, kata Allah. Kadang kita senang, kadang kita sedih, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ada kehidupan, ada kematian, ada yang tua, ada yang muda. Kadang kita sehat dan kadang kita juga sakit. Ketika kita sehat, kita tidak akan selamanya sehat. Demikian sebaliknya, ketika kita sakit, kita pun tidak akan selamanya sakit. Itulah kehidupan dunia, diputar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah sekali lagi kesempatan sehat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali tertipu dengan kalimat nanti akan saya kerjakan, nanti akan saya lakukan. Banyak orang yang tertipu di dalam agama dengan kalimat nanti. Sementara dalam urusan dunia tidak ada orang yang senang dengan kalimat nanti. Ya, setiap penjual itu senang kalau ada orang yang beli langsung bayar, ya. Dan sangat sedih, ya, ketika ada orang yang beli kemudian mengatakan nanti saya bayar. Ya. Enggak suka kan dalam urusan dunia, tidak suka kita mendengar kalimat nanti. Sudah jelas di depan ada untung yang besar, ternyata ya, Orang yang akan berikan keuntungan ini malah mengatakan nanti. Kita tidak suka. Lah kenapa dalam urusan dunia kok kita tertipu dengan kalimat nanti? Ada kesempatan di depan untuk melakukan ibadah, kita katakan nanti insyaallah. Ada majelis ilmu di depan, kita tidak segera mendatanginya, kita malah mengatakan nanti insyaallah ada kesempatannya. Nanti insyaallah saya akan datang ke majelis ilmu. Ada kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bisa berpuasa, untuk bisa melakukan saum, kita katakan nanti insyaallah saya akan berpuasa. Kenapa dalam urusan agama seperti ini? Kenapa dalam urusan din kita senang dengan kalimat nanti, sementara dalam urusan dunia kita tidak suka dengan kalimat nanti? Di warung, di sebagian warung di Timur Tengah itu biasa ada tulisan terpangpang, mamnu'udain wa kalimat ba'dain, dilarang mengutang dan kata-kata nanti. Itu di sebagian warung di Timur Tengah ada begitu tulisan. Tapi ini tidak perlu dicontoh, ya. Tidak perlu dicontoh. Wah, ada salafnya, ada contohnya. Tidak perlu dicontoh, ya. Ini dalam urusan dunia tidak suka dengan kalimat nanti. Tapi kenapa dalam urusan akhirat kita selalu mengakhir-akhirkannya? Padahal kita dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, kita mengatakan nanti. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala mengatakan iyyaka wattaswif fa innaka biyaumika walasta bighadika. Janganlah kamu selalu mengatakan nanti pasti akan saya kerjakan, ya. Karena sesungguhnya yang kamu hadapi itu adalah hari di mana kamu berada di dalamnya, bukan esok hari. Yang kita hadapi, yang kita jalani adalah hari ini, bukan esok. Maka yang kita pikirkan adalah hari ini. Hari ini harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu datangnya hari esok. Ada pepatah Arab mengatakan al baydatul yaumi khairun min dajajatil ghaddi. Telur hari ini itu lebih baik dari ayam esok hari, ya. Ya enggak? Telur hari ini lebih baik dari ayam esok hari. Oh, hari ini adanya telur, ya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan ayam yang katanya akan ada esok hari. Belum pasti, ya. Nah, terkait dengan apa? Pepatah Arab ini, saya teringat dulu waktu di Damaj duduk di hadapan Syekh Mukbil, ya, di majlis umum seperti ini Ramadan waktu itu. Dan sudah biasa kalau setiap Ramadan itu pasti menu makanan berbeda lah, ya. Yang biasanya jarang ada ayam, kalau pas Ramadan buka selalu dengan daging ayam bukanya. Tapi qadarullah pada saat Ramadan itu sudah lewat sekitar sepekan lebih, ayam belum keluar, daging ayam belum ada. Ada kemudian salah seorang tolabah, salah seorang pelajar yang nulis di kertas, dikirim ke depan, Syekh lagi mengajar. Sampai kertas ke hadapan Syekh, kemudian dibaca sama Syekh. Ya Syekh, kita sudah lewat sepekan Ramadan, tetapi daging ayam belum muncul juga. Kata Syekh Mukbil, insya Allah dalam waktu yang dekat daging ayam akan datang. Kalau di sini insya Allah tidak seperti itu, ya. Ya kalau kurang memuaskan bisa jadi ditiru itu, tulis di kertas kirim ke depan. Ya. Jadi kata Al-Hasan Basri rahimahullah, iyyaka wattaswif, jauhi olehmu kata-kata nanti, karena sesungguhnya yang kamu hadapi adalah hari yang kamu berada di dalamnya, bukan esok hari. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan di esok hari, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan diperolehnya esok hari. Karena esok hari sesuatu yang gaib bagi kita, maka jangan berangan-angan ya, untuk mendapatkan sesuatu esok hari. Jalani hari ini yang kita berada di dalamnya, gunakan sebaik mungkin, manfaatkan ya. Jangan sampai disia-siakan. Jangan tertipu dengan kalimat nanti ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berapa banyak orang yang dalam keadaan sehat tiba-tiba terlentang ya, di tempat tidurnya sudah dalam keadaan sakit ya. Yang ada hanya penyesalan tentunya ya. Kenapa sewaktu saya sehat saya tidak manfaatkan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa sewaktu saya sehat saya tidak manfaatkan untuk rajin datang ke majelis ilmu? Penyesalan. Kita tidak tahu kapan kita akan sakit ya. Ketika kita dalam keadaan sehat, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, nikmatan, ada dua kenikmatan, mabunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan al-farag, waktu yang kosong, waktu yang luang. Ternyata benar apa yang dinyatakan oleh Nabi, banyak orang yang tertipu dengan nikmat sehat ya. Tidak mampu menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada sebagian salaf, orang-orang soleh terdahulu ya, menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, latus alunna yauma idzin anin na'im, kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan. Kata sebagian salaf, itu yang dimaksud dengan kenikmatan di sini adalah di antaranya ma yaltaddu fid dunya minas sihhati wal faragi wal amni wal mat'ami wal mashrabi wa ghairi dhalik. Antara lain adalah hal-hal yang memang sesuatu yang disukai di dunia, seperti kesehatan, kemudian waktu luang, keamanan, ketentraman, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, bahwa pokok kenikmatan itu ada tiga ya. Yang pertama, kata Imam Wahab bin Munabbih, adalah nikmatul Islam allati la tatimmu ni'am illa biha. Nikmat Islam, di mana kenikmatan-kenikmatan yang lainnya tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya nikmat Islam itu. Fahmadillah, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkan alhamdulillah atas nikmat ini, nikmat yang besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nikmatul afiyah, nikmat kesehatan. Allati la tatibul hayatu illa biha, yang kehidupan itu tidak menjadi indah ya, tidak terasa nyaman kecuali dengan adanya nikmat sehat ini. Siapa orang yang merasa nyaman tentram ketika sakit? Tidak ada. Tapi saat ada dalam kondisi sehat wal afiyah ya, segar bugar ya, ini akan membuat seseorang menjadi nyaman dalam menjalani kehidupannya ya. Lalu yang ketiga adalah ni'matul ghina atau ni'matul ghani allati la yatimul 'aish illa biha, nikmat kaya yang kehidupan itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Inilah pokok pangkal kenikmatan, kata Wahab bin Munabbih. nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat memiliki kekayaan. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya Nabi mengatakan, ginaka qabla faqrika, gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Kekayaan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta benda, dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Kalau disebut perhiasan berarti sesuatu yang digandrungi. Seseorang akan merasa lengkap hidupnya ketika dalam keadaan serba kecukupan dan dikaruniai anak. Ya. Oleh karenanya, kekayaan, harta benda adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita agar jangan menyia-nyiakan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Nabi menyatakan dalam sabdanya atau dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melarang, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qila wa qal, melarang banyak bicara, wa kasratis su'al, Nabi melarang banyak bertanya, wa idha'atil mal, dan Nabi melarang dari menghambur-hamburkan dan menyia-nyiakan harta. Bagi orang yang dianugerahi harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus sadar, dia harus ingat bahwa tidak setiap hamba Allah dikaruniai dengan hal yang serupa. Maka kewajiban dia adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, dan menunaikan apa yang menjadi hak hartanya. Bagi orang yang dianugerahi, dikaruniai harta benda, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ingat bahwa ketika Allah memberikan harta benda kepada suatu kaum, itu bukan berarti bahwa Allah mencintai kaum tersebut. Tidak mesti begitu maknanya. Tidak mesti begitu artinya. Dan harus tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan harta benda kepada suatu kaum, bukan berarti bahwa Allah membenci kaum itu. Maka jadilah sebagai hamba yang tetap bersyukur, ya, ketika tidak dikaruniai harta kekayaan yang banyak, ataupun ketika menjadi orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekayaan yang banyak. Ya. Gunakan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau memberikan seluruh hartanya untuk pasukan yang akan berperang membela Islam, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Khattab memberikan setengah dari harta kekayaannya untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah contoh yang patut untuk kita tiru ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta benda kekayaan kepada kita, dan ini sebagai wujud di mana kita menggunakan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan baik. Ya. Di dalam hadis banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anjuran untuk bersedekah. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi mengatakan, as-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'u nara. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana sebagaimana air dapat memadamkan api. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan kaya, ketika kita dalam keadaan takut miskin, ketika kita dalam keadaan senang kepada harta. Kalau kita mampu untuk bersedekah, maka sedekah itu adalah sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringnya kalau kita bersedekah itu bukan dengan sesuatu yang bernilai, ya. Dan kadang kalaupun kita bersedekah baju, biasanya baju bekas, ya. Seringnya kita seperti itu, kalau bersedekah itu dengan sesuatu yang kita sudah tidak membutuhkannya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam justru menganjurkan untuk mensedekahkan itu, bersedekah itu adalah dengan mensedekahkan sesuatu yang kita masih membutuhkannya, kita menginginkannya. Bersedekah dengan sesuatu yang sangat berharga. Dan ini memang berat, ya. Tetapi itulah sedekah yang paling utama. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayur riqabi afdal? Wahai Rasulullah, memerdekakan budak yang seperti apa yang paling afdal? Ya. Rasulullah SAW menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Budak yang paling afdol untuk dimerdekakan itu adalah budak yang memang paling disukai oleh pemiliknya. Budak yang bagus kerjanya. Budak yang digandrungi oleh setiap orang untuk bisa memilikinya. Dan yang paling mahal harganya. Budak yang seperti ini yang paling afdol untuk dimerdekakan. Bukan budak yang biasa-biasa. Bukan budak yang murahan. Ya. Ini budak yang paling afdol untuk dimerdekakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebagai motivasi dari Nabi agar ketika kita hendak bersedekah itu jangan setengah-setengah. Ya. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah ketika bersedekah tidak ada rasa khawatir sedikit pun akan kehilangan harta benda yang dimilikinya. Ya, enggak ada perasaan takut. Tidak ada perasaan khawatir. Yang dipikirkan bukan soal untung rugi dalam hal sedekah. Yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa menunaikan, bagaimana seseorang bisa menunaikan hak hartanya dan bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah. Kalau sedekah hitungannya untung rugi, ini sedekah ala Yusuf Mansur. Ya. Kamu infakan 10.000, nanti kamu dapat 20.000. Kamu infak 1 juta, nanti akan datang kepadamu 1 juta setengah atau 2 juta. Ya semua orang mau kalau kayak gini modelnya. Ya, mau berinfak seperti ini. Ingat ketika berinfak itu tidak ada hubungannya dengan untung rugi. Tetapi justru kalau kita menginfakkan harta berarti kita sedang menabung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, selanjutnya Nabi mengatakan faragoka qabla syughlika. Gunakan kesempatan luangmu sebelum datang waktu di mana kamu sibuk. Waktu luang, kekosongan adalah umur kita. Ya. Malamnya, siangnya, jamnya, menitnya, detiknya, semua itu adalah umur kita. Ya. Tidak boleh kita abaikan. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innama anta ayyamun majmu'ah. Sesungguhnya kamu ini, ya, tidak lebih dari sekedar hari-hari yang dikumpulkan. Kullama madha yaumun madha ba'duka. Setiap kali satu hari berlalu, maka berlalulah sebagian dari umurmu. Jadi kita ini pada dasarnya hanyalah hari yang dikumpulkan. Akan terus berkurang, terus berkurang, terus berkurang. Beliau Al-Hasan Basri juga mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala dirhamikum wa dananirakum. Saya pernah menjumpai suatu kaum yang penjagaan mereka terhadap waktunya itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan penjagaan kalian terhadap dirham dan dinar. Kaum yang dimaksud adalah kaum salaf, para pendahulu kita yang soleh, orang-orang yang soleh. Mereka setiap harinya bukan menjaga harta, bukan menjaga dinar, bukan menjaga dirham, bukan menjaga rupiah. Yang mereka jaga itu adalah waktu. Mereka takut kalau ada satu waktu berlalu begitu saja tanpa ada kemanfaatan yang diperoleh. Kalau kita setiap saat yang kita perhatikan hanyalah dunia, dinar, dirham, rupiah kalau di kita, ya, ini yang setiap kali kita perhatikan. Bagaimana mengupayakan bisa hari ini mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan kita, dari usaha kita. Ini yang selalu kita pikirkan, ini yang selalu kita fokus terhadapnya. Sementara para salafus saleh tidak demikian. Mereka sangat takut kalau kehilangan satu waktu yang dilaluinya. Memang jauh keadaan kita dibandingkan dengan mereka. Tetapi bukan hal yang mustahil kalaupun kita bisa berupaya melakukan hal yang sama seperti mereka atau paling tidak mendekati. Ya. Kita bisa menggunakan waktu kosong kita dengan tilawatul Quran, ya. Membaca buku-buku yang bermanfaat, belajar agama, berbuat baik kepada sesama. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga waktu ini. Dan para ulama pun telah menyebutkan beberapa hal yang bisa kita lakukan guna menjaga waktu. Di antaranya yang pertama adalah muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya. Usahakan dalam satu hari yang kita lalui itu ada satu waktu di mana kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi atas segala dosa yang telah kita lakukan. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosa yang aku lakukan di hari ini, baik yang sengaja ataupun dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Ya. Berdoa, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita melakukan hal ini? Mungkin hanya 1-2. Setiap hari itu berlalu begitu saja. Tidak ada hal yang bermanfaat bagi kita. Coba mulai hari ini kita sediakan ada satu waktu saja dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk muhasabah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu berjam-jam. Ya. Satu waktu saja. Ya. Kita gunakan untuk itu. Kalau kita belum pernah, coba lakukan, ya, sehingga hal ini menjadi kebiasaan kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tarbiyatun nafs, ya, ma'a ulugil himmah. Upayakan untuk kita setiap saat mendidik diri kita, ya, dengan selalu optimis, dengan kesemangatan yang tinggi. Didik diri kita dengan sesuatu yang baik. Biasakan mendengar hal-hal yang baik. Biasakan mengucapkan hal-hal yang baik. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musahabatul muhafidina ala awqatihim. Bergaul, berteman dengan orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Kita akan termotivasi kalau bergaul dengan mereka. Kita akan terbawa kalau bergaul dengan mereka. Orang-orang yang selalu perhatian terhadap waktunya. Ya. Bergaulah bersama dengan mereka. supaya kita bisa terbawa, bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita duduk dengan orang yang menyia-nyiakan waktunya, kita pun akan sama seperti itu. Ya. Maka dalam rangka menjaga waktu yang diberikan oleh Allah adalah bergaul, berdekatan dengan mereka, orang-orang yang menjaga waktunya. Kemudian hal lain yang bisa membantu kita untuk dapat menjaga waktu adalah mengenal, mengetahui bagaimana keadaan para salafus saleh dalam penjagaannya terhadap waktu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Aku tidak pernah menyesali sesuatu kecuali kalau matahari sudah tenggelam, maka umurku akan berkurang, namun tidak bertambah amalku. Ini yang disesali oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Gak ada yang aku sesali. Kerugian dalam hal dunia bukan jadi masalah. Hari ini tidak mendapatkan keuntungan tidak jadi masalah. Tetapi yang bermasalah itu adalah ketika hari ini berlalu begitu saja, tidak ada peningkatan amal yang aku lakukan. Ini pernah kita berpikir seperti ini? Ya. Ini yang jadi penyesalan sahabat Ibnu Mas'ud. Menyesal kalau ada satu hari yang lewat begitu saja. Matahari terbenam, berkurang umur, sementara amal tidak bertambah. Atau bahkan justru wal'iyadu billah, kalau seandainya amal malah berkurang. Amal soleh. Begitu besar perhatian mereka terhadap waktu. Subhanallah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Al-laylu wan-nahar ya'malani fika fa'mal fihima." Kata Umar bin Abdul Aziz, siang dan malam itu keduanya bekerja untukmu. Ya. Kita mungkin tidak pernah terbayang, terpikirkan untuk sampai kepada hal ini. Siang dan malam itu bekerja untuk kita. Siang memberikan cahaya, ya, cahaya yang terang kepada kita, yang terang benderang, sehingga kita bisa berbuat sesuatu untuk kemanfaatan kita. Kita bisa berusaha untuk melakukan sesuatu. Malam memberikan ketenangan sehingga kita bisa beristirahat. Siang dan malam ini keduanya bekerja untuk kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, siang dan malam ini bekerja untukmu. Fa'mal fihima, maka beramallah di waktu keduanya. Balas apa yang dilakukan oleh malam dan siang itu dengan amal soleh yang kita lakukan di waktu itu. Di waktu siang dan juga di waktu malam. Lakukan amal soleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idha'atul waqti ashad minal maut." Kata Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu itu lebih berat dibandingkan dengan kematian. "Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wad-daril akhirah." Karena menyia-nyiakan waktu ini berarti akan memutuskan hubunganmu dengan Allah dan negeri akhirat. Bayangkan, menyia-nyiakan waktu ini berarti memutuskan hubungan kita dengan Allah dan negeri akhirat. Wal maut, sedangkan kematian, taqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Kematian itu hanya memutuskan hubungan kita dengan dunia dan penghuninya. Benar? Ucapan Ibnu Qayyim? Iya. Kematian itu hanya akan memisahkan kita dari dunia dan dari penghuninya. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan waktu, berarti kita membuang kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Allah dan urusan akhirat. Mana kalau begitu yang lebih dahsyat? Ya. Antara menyia-nyiakan waktu dengan kematian. Kata Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat, lebih besar, lebih buruk dibandingkan dengan kematian. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengingat anna ma madha minal waqti la ya'ud. Kita harus selalu mengingat dalam rangka menjaga waktu, harus selalu mengingat bahwa apa yang sudah lewat dari waktu itu tidak akan pernah kembali lagi, ya, tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak bisa mengulangnya lagi. Kita sekarang sudah berada di usia 60 tahun. Kita tidak akan bisa balik lagi ke usia 50 tahun. Apalagi 25 tahun. Ya. Tidak akan bisa. Waktu yang berlalu sudah lewat. Kita tidak akan bisa memanggilnya kembali. Kita tidak akan bisa menariknya kembali. Lewat begitu saja. Jelas suatu kerugian kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Ya. Kapan lagi kita gunakan waktu itu kalau bukan sekarang? Di saat Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, saat Allah masih memberikan waktu, saat Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Enggak ada lagi waktunya kecuali sekarang. Ya. Sekarang. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin. Ingat bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi dan tidak ada penggantinya. Tidak akan ada penggantinya. Jadi cuma sekali. Ya. Lalu hal lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga waktu adalah mengingat kematian, ya. Mengingat kematian, mengingat si penghancur segala kesenangan dan kelezatan, yaitu kematian. Ingat bahwa kita pasti akan berjumpa dengan kematian, namun kita tidak tahu kapan kita akan mati dan di tempat mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang akan tahu di bumi mana dia akan mati. Hanya satu kepastian, bahwa mati pasti akan datang. Kalau kita sudah yakin bahwa kita akan dijemput oleh kematian, kenapa kita tidak menggunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan dijemput oleh kematian. Dan siapapun di antara kita pasti merasa ngeri mendengar kalimat mati. Siapapun di antara kita pasti berlari dari yang namanya kematian. Tetapi kemanapun kita berlari, kematian akan terus mengejar kita. Tabibun yudawi wa tabibun maridu. Dokter memang mengobati, tapi dokter juga kadang sakit. Ya. Untuk selanjutnya kemudian mati. Tidak ada yang bisa menahan kematian. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya. Kita tidak tahu ketika kita hari ini, malam ini berkumpul di tempat ini, tiba-tiba ketika kita sudah pulang ke rumah kita masing-masing, kemudian mendengar kabar si Fulan telah meninggal dunia. Teman yang tadi di majlis duduk di samping saya ternyata meninggal dunia. Bagaimana kalau seandainya hal itu kemudian menimpa kita? Ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu berlari darinya, fa innahu mulaqikum. Dia pasti akan menjumpai kalian. Ya. Maka di akhir wasiatnya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, wa hayataka qabla mautika, gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Ikhwanikudin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kehidupan dan segala hal yang ada di dalamnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Kita harus ingat ini. Kehidupan dan segala hal yang ada di dalamnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Pemberian Allah Azza wa Jal kepada kita. Maka kesempatan hidup ini adalah amanat. Amanat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah kita menggunakannya dengan baik ataukah tidak? Apakah kita gunakan kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang menjadi tujuan kita diciptakan? Ataukah justru kita menggunakan kesempatan hidup ini untuk mengikuti hawa nafsu yang tiada akan ada ujungnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, gunakan untuk beribadah, gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan digunakan untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, mengikuti syubhat, dan hal-hal lainnya yang merupakan kelezatan dunia yang justru menipu kita dan melupakan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk beramal. Kita bersungguh-sungguh di dalamnya, ya, supaya mendapatkan keberuntungan surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Arduha ka'ardus samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau masing-masing kita ditanya, apakah kamu ingin masuk surga? Pasti semua akan menjawab, ya, ingin masuk surga. Kalau memang surga menjadi cita-cita kita, ya, maka tentunya kita harus melakukan segala upaya untuk bisa menggapainya, untuk bisa meraihnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, bahwa bagi mereka ada surga-surga yang disiapkan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mau minum apa kita? Mau minum madu? Gampang, ada sungai madu. Mau minum apa? Minum susu? Ada tuh sungai susu, ya. Minum apa? Ada. Minum khamr? Ada khamr yang disiapkan oleh Allah, bukan satu botol, dua botol. Sungai khamr, ya, disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat tajri min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, bukan satu sungai, banyak sungai. Semuanya merupakan kelezatan, ya. Semuanya merupakan kelezatan, tidak membahayakan. Luar biasa kalau kita bicara tentang surga, ya. Namun tentu saja ini tidak bisa kita raih begitu saja. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada kesemangatan untuk kita bisa dapat meraihnya. Pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ya. Man saro ala darbi wasola, siapa berjalan di jalur yang benar pasti dia akan sampai. Apapun yang kita inginkan di surga itu ada. Buah-buahan dengan segala macam bentuk dan jenisnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka-mereka yang memasuki dan menghuni surganya. Kalau sudah dijemput oleh kematian, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk hidup kembali ke dunia. Yang ada hanyalah penyesalan, ya, seperti halnya penyesalan orang-orang kafir. Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kalau saja aku dulu ini bukan sebagai manusia tapi hanya sebagai pasir, mungkin tidak akan mendapatkan siksa, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesal. Ya. menyesal dalam waktu yang tidak berguna penyesalan itu. Maka sebelum segala sesuatunya terlambat, gunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nampaknya kita cukupkan insyaallah sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan segala hal yang telah disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi hadirin yang ada di masjid ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan kata, maka itu semata-mata kebodohan dari diri saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.